berlaku kepada wanita yang tidak berhijab atau semua wanita secara umum? Ya. Nah. Itu jamaah kita kreatif, dia buat meme. Dibuatnya gambar saya, di samping itu kata-kata. Ada perempuan yang ketika tidur tapi dosanya mengalir pada dia. Dia sedang makan tapi dosanya mengalir pada dia. Apa salah dia? Karena dia sudah memperlihatkan dirinya dilihat orang lain. Maksudnya, memang betul itu ceramah saya. Dari mana Ustaz ambil? Dari hadis. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang membuat tradisi yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Wa ajru man amila biha, orang lain yang melakukannya. Bapak yang membuat tradisi silaturahim seperti ini dilanjutkan oleh anak cucu, kita sudah tidak ada, maka mengalir karena tradisi yang baik. Begitu juga sebaliknya, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, siapa yang membuat sesuatu yang tidak baik, falahu wizruha, dia dapat dosanya. Wa wizru man amila biha min ba'dih, setelah dia mati, jangankan ketika hidup, sudah mati pun tetap mengalir. Nah, gambar apa yang dimaksud? Gambar memancing aurat, hawa nafsu, mempertunjukkan yang tak layak. Adapun gambar ibu beramai-ramai menutup aurat, pakaiannya longgar, tidak sempit, tidak menampakkan auratnya, menjaga, tidak dengan pose-pose yang memancing, lalu kemudian dilihat orang banyak, maka tidak ada yang terpancing, tidak ada yang membangkitkan hawa nafsu, ya enggak apa-apa. Makanya kalau mau posting, posting gambar ramai-ramai, beramai-ramai. Kalau bisa ramai sampai kecil sebesar beras. Oh, enggak kelihatan. Alhamdulillah kami diberikan Allah kesempatan untuk ikut maulid bersama kemarin dengan istri Habib Umar bin Hafiz. Oh, enggak boleh foto Pak Ustaz. Di luar. Ah, itu enggak apa-apa. Tapi kalau pose dia sendiri, jilbabnya pula sampai ke leher, bajunya pula sempit. Dia pakai baju sempit, orang yang menengok yang sesak napas. Nauzubillah. Nah, ini diposting, nah, ini dosa jariah. Jadi yang sudah sempat kami posting-posting yang dulu Pak Ustaz, coba posting sekali lagi. Buat di postingan itu, saudaraku yang pernah men-save fotoku dulu, tolong kalian delete, karena aku sudah taubat minta ampun sama Allah. Kalau kalian tetap juga memegang, dosanya ku transfer ke kalian. Mudah-mudahan mereka bertobat. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah Ustaz Somad tidak akan lupa balik kemari lagi. Amin. Karena hanya satu-satunya mic yang seperti ini. Amin. Adanya di sini. Nah, insyaallah. Ini agak aneh sedikit karena baterainya kelihatan. Mas. Mudah-mudahan Ustaz ingat terus. Ingat. Ingat. Gitu ya, Ustaz. Ingat. Baik, Ustaz, ada pertanyaan berikutnya. Bagaimana kita menyikapi pemimpin negeri yang zalim? Apa yang harus kita lakukan? Kuntum khaira ummah, kamu umat yang terbaik. Ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, larang orang berbuat mungkar. Wa tu'minuna billah, berimanlah kepada Allah. Saya tak akan pernah berhenti berceramah, berkhutbah, bertausiah, masuk kampus, keluar kampus, masuk kampung, keluar kampung, masuk negara, keluar negara. Yang ngasih izin datang, yang enggak ngasih izin pulang. Apa susah payah-payah. Selama hayat dikandung badan, selama masih boleh. Kalau tidak juga boleh, seperti Imam Bukhari. Imam Bukhari itu dulu begitu juga. Imam Bukhari enggak boleh ceramah, akhirnya ngadu kepada Allah. Allahumma qad dhaqat 'alaikal 'alayyal ardu bima ra'ubat faqbidni. Ya Allah, dulu waktu aku menuntut ilmu, 16 tahun keliling Makkah, Madinah, Mesir menuntut ilmu. Tapi sekarang begitu banyak tekanan, faqbidni, cabutlah nyawaku. Sebulan sudah berdoa, mati, meninggal dunia. Saya sudah berdoa sering, enggak mati-mati. Takdir kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh sebab itu, maka tak pernah berhenti saya sampaikan, anggota dewan. Kenapa Ustaz cerita anggota dewan? Karena mereka dipilih aspirasi rakyat, dia mesti mencuarakan itu. Saya sampaikan di berbagai macam majelis. Uang negara yang diambil, maka disampaikannya, karena mereka yang menyampaikan rancangan undang-undang, meresmikan undang-undang yang tingkat kabupaten, kota, provinsi, perda, perbup, perwagub, maka tak pernah berhenti menyampaikan, tentu dengan berbagai macam cara yang santun. Udlu ila sabili rabbika bil hikmah, santun, wal mau'izatil hasanah, suri tauladan yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalaupun mau berdebat, debat dengan cara yang sesuai menurut aturan syariat Islam. Makanya kalau Bapak Ibu dengar ceramah saya baik-baik, saya tak pernah menyebut nama sampai sekarang. Saya tak pernah menyebut partai. Tapi saya tak menyalahkan kawan-kawan ustaz-ustaz lain yang menyebut. Mungkin itu metode yang dia pakai. Ini kita gini kan ibarat makanan juga. Ada makanan pedas. Macam jenis musik juga. Ada yang metal. Ada yang slow. Tapi substansinya mesti sama. Mengingatkan. Kita ini akan bangkit kalau cuma ada dua. Amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau sudah amar ma'ruf nahi mungkar tidak ada. Bantai saja. Suka hati hantam kromo. Na'udzubillah. Saya sampaikan hadis. La ta'murunna bil ma'ruf, aja orang buat baik, wala tanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. Kalau tidak kamu lakukan itu, la yushikanna ayyaba'athallahu 'alaikum iqaban, Allah akan turunkan hukuman. Tsumma tad'unahu. Setelah hukuman datang kamu berdoa pagi, petang, siang, malam, fala yustajabu lakum, doa kamu tak dikabulkan Allah. Saya sesuai dengan kemampuan saya, tausiah, ceramah, khutbah, lokakarya, seminar, masuk kampus. Ini pulang dari sini akan masuk kampus di Andalusia, Bogor. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mohon izin barangkali kita kasih kesempatan tuan rumah khusus spesial Bu Catherine. Barangkali Bu Catherine ada pertanyaan khusus ini. Nah, silakan. Mau nanya Pak. Ibu udah kompak saya, tanya ini dulu. Kamu harus dipanggilkan sama kakaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, kalau gak salah saya pernah nonton ceramah Ustadz di YouTube. Tapi saya juga lupa-lupa ingat apa saya salah. Mengenai sholat yang dikodok Ustaz, misalnya kita lalu-lalu nih sholatnya jarang-jarang, sekarang baru mulai rajin. Nah itu kalau gak salah Ustaz pernah bilang kalau sekali sholat tambah lagi sholatnya gitu. Jadi misalnya zuhur, zuhurnya dua kali. Benar gak sih Ustaz, apa saya salah ya? Itu aja, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab Ustaz. Nanti habis sholat zuhur, sholat zuhur sekali lagi. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin qada'an. Habis sholat asar sekali lagi. Usolli fardhu al-asri arba'a raka'atin qada'an. Jangan di masjid, nanti jadi fitnah. Nanti sholat apa tadi? Mana ada ba'diyah asar? Asar sama subuh dibuat di rumah. Kalau habis ba'diyah maghrib dibuat, bolehkah sebelum ba'diyah atau ba'diyah? Boleh aja. Berapa mazhab yang mewajibkan qadha ini? 4 mazhab. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Tapi kata ustaz kami katanya enggak perlu qadha, istighfar aja cukup. Ibnu Taimiyah. Bukan mazhab 4. Ada tuh ustaz. Ustaz, saya baru taubat. Ya, salat saya yang dulu saya ganti atau gimana? Udah istighfar aja selesai. Ibnu Taimiyah. Ah saya ikut ini aja Pak Ustaz. Ya enggak apa-apa. Saya kan menyampaikan 4 mazhab. Tapi saya dalil-dalilnya Pak Ustaz, sahabat saya sudah nulis di internet. Cara nyarinya Pak Ustaz, buka Google, tulis di situ salat qadha Ustaz Sarwat. Kita tes ya dapat apa enggak. Buka Google, tulis di situ salat qadha Ustaz Sarwat. Ustaz Sarwat punya rumah fikih. Salat qadha Ustaz Sarwat. Ah di situ dia tulis dalil-dalilnya. Nah, itu ada video ada bagaimanakah ketentuan tata cara mengqadha salat www.rumahfikih.com Ustaz Ahmad Sarwat LCMA. Sudah dapat tulisannya, share. Berapa lama qadha-nya Pak Ustaz? Ya berapa banyak yang tinggal dulu. Saya tidak anjurkan Bapak Ibu sore ini ambil cuti setahun. Sekali sholat saja setiap selesai. Terus saya baru sholat sekitar 10 tahun Pak Ustadz. Terus yang tinggal berapa? 20 tahun. Ya qadha 2019 lunas 2039. Kalau saya ninggal sebelum itu Pak Ustadz, alhamdulillah dianggap lunas. Beda sama puasa. Kalau puasa ibu masih ada tinggal, ninggal itu digantikan sama anaknya, ahli waris. Man mata siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, soma'an huwa liyuhu, ahli warisnya melaksanakan. Saya niat puasa besok untuk almarhumah emak saya, mengganti. Tapi kalau sholat, enggak. Sholat asal sudah meninggal, lunas. Maka saya pengen mau cepat lunas. Wallahu'alam. Baik, mohon berkenan satu lagi ada. Oh begitu ya, mau tambah lagi? Subuh juga bisa kan? Subuh. Qadha ini bahkan Nabi pernah mengqadha sholat tahajud. Nabi pernah sholat siang 12 rakaat. Sholat apa itu Rasulullah? Karena tadi malam, kan tidak mungkin witir siang. Nabi itu 11, karena tahajudnya 8, witir 3, 11. Maka siang enggak ada witir, jadi 12. Tapi kita enggak. Qobliyah subuh, kalau terbangun misalnya jam 5. Sementara sholat bangun, sholat subuh sudah dilaksanakan di masjid. Apakah kita yang terlambat bangun langsung sholat subuh? Tidak, tetap qobliyah dulu. Qobliyah dulu, jangan sampai tinggal qobliyah. Raka'at al-fajri, dua raka'at qobliyah subuh, khairun minat dunia wa mafiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bagaimana kalau masuk masjid, sudah qomat. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Tetap sholat subuh, qobliyahnya diqadok setelah sholat subuh. Pulang ke rumah, qobliyah. Tapi tidak wajib. Yang wajib tadi yang sholat lima. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sholat subuh, usalli fadha subhi rak'ataini qadha'an. Qadha'an. Sholat itu sebetulnya berapa, Pak Ustaz? Tiga. Yang dilaksanakan cash itu, usalli fadha zuhri arba'an rak'atin ada'an. Yang kedua mengganti qadha'an. Ada satu lagi, i'adatan. Mengganti. Ibu sudah sholat zuhur. Selesai sholat zuhur, pas mau makan, cuci tangan, tiba-tiba ngelihat ada kulit ikan mas nempel di kulit. Berarti wudunya tadi batal, karena ada kulit yang tidak kena air. Maka sholat zuhur sekali lagi, bukan ada, bukan kodok, tapi i'ada. Siaran ulangan. Sholli fadha zuhri. Atau bapak, ketika bapak sudah selesai sholat, istri bapak ngomong, "Papa, papa, itu tumitnya saya lihat ada cat." Tumit yang kena cat, habis ngecat, maka itu tidak kena air wudu. Ambil thinner, ambil bensin, bersihkan, wudu sekali lagi, sholat yang tadi diulang. Kenapa diulang? Karena sholatnya tidak sah, akibat wudunya tidak sempurna. Nama sholatnya i'adah. Jadi sholat ada tiga. Adaan, qadaan, i'adah. Wallahu'ala. I'adah. Ulangan. I'adah. Usalli fardhu subhi, usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin i'adatan. I'adah. Dia mau bertanya. Silakan. Saya langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya dua, Pak Ustaz. Yang pertama, mana yang lebih baik hukumnya buat laki-laki menjadi imam ibunya di rumah atau pergi sholat ke masjid? Pertanyaan saya satu itu. Yang kedua, kadang-kadang kita melihat kawan-kawan itu kalau ngambil air wudhu itu tidak sampai ke sikunya, tidak basah sikunya, hanya di sini saja. Apakah kita boleh mengingatkan kepada orang yang seperti itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu ayah kita sudah tua tidak bisa ke masjid, lalu dia ada di rumah. Bagaimana cara kita berbakti sebagai kepala rumah tangga, suami laki-laki sholat di masjid. Setelah selesai sholat di masjid, pulang ke rumah sholat sekali lagi. Jadi imam. Bolehkah kita sholat dua kali? Boleh. Sholat yang pertama itu menggugurkan kewajiban, sholat yang kedua itu mencari fadilah, keutamaan. Mana dalilnya? Ini kan lagi tren nih sekarang. Mana dalilnya? Nabi sholat bersama sahabat di Masjid Nabawi. Setelah selesai sholat, Nabi pulang ke rumah, sahabat itu duduk di masjid. Tak lama datang orang kampung sahabat itu, musafir. Mau jumpa Nabi. Lalu orang kampung itu mau sholat dan meminta sahabat itu menjadi imam, padahal dia sudah sholat sama Nabi. Itulah dalil boleh sholat dua kali, dan imamnya boleh sholat mencari fadilah, makmumnya sholat menggugurkan kewajiban. Jadi dua-dua dapat. Laki-laki sholat di masjid, laki-laki soleh. Laki-laki yang sholat di rumah, laki-laki solehah. Jangan sampai sholat di rumah. Lalu kemudian kalau nampak orang sikunya tidak kena air, tidak basah, apa kata Nabi? Wailun lil aqab, celakalah tumit. Hadis sahih, riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an. Wailul, wail neraka, wail celaka, lil aqab tumit celaka. Rupanya ada orang yang air disiramkan dari atas, tumit tak kena. Nah, jadi disiram kena tumit. Celah-celah jari ini dicelahi pakai kelingking supaya air masuk ke dalam. Siku disaku. Kalau ibu berani berkata begitu, sampaikan wailul lil siku, celaka siku. Tapi kalau enggak berani, ya pelan-pelanlah, celaka siku. Maksudnya lebih lembut, lebih soft, kasih dia kirim video. Nomor WA dia ada, kirim video. Ini cara tata cara wudu yang benar. Hasan Husain cucu Nabi melihat ada orang tua wudunya enggak benar. Tapi cara ngasih taunya gimana? Husain nanya Hasan, "Hasan, gimana wudu?" Hasan pun wudu di depan Husain. Orang tua ini ngelihat. Pas dia ngelihat baru dia sadar, "Oh, rupanya saya salah tadi." Begitu akhlak Hasan dan Husain. Bukan dia tunjuk. Sekarang kan banyak nih anak-anak muda baru ngaji, diceramahin pula lagi, "Assalamualaikum." Tentu orang itu tersinggung. Mungkin niatnya baik, tapi caranya tidak santun. Nah, jadi ibu wajib mengingatkan dia. Bayangkan sholatnya enggak sah seumur hidup. Enggak sah sholatnya gara-gara wudu tak sampai ke siku. Sampai dalam Quran itu disebut, "Wa aydiyakum ilal marafiq," tangan kamu sampai siku. Itu sejelas itu dalam Quran. Wallahu a'lam. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Ada pertanyaan Ustaz, bagaimana ciri-ciri Allah terima taubat seorang pendosa? Apakah semua dosa-dosanya akan diampuni jika ia bertaubat? Dalam tafsir Al-Kabir, tafsir paling besar, panjangnya semeter. Nama penulisnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, mazhabnya Syafi'i, meninggal 606. 100 tahun setelah Imam Ghazali. Ghazali 505, Razi 606. Saya ingat itu aja karena mirip-mirip. Allah tidak beritahu siapa yang dapat haji mabrur. Allah tidak beritahu siapa yang dapat taubat nasuha. Allah tidak beritahu siapa yang dapat salat wusta. Allah tidak beritahu siapa yang dapat malam Lailatul Qadar. Tengok dalam tafsir surah Al-Qadar, juz 30. Kenapa Allah tidak kasih tahu? Bayangkan kalau udah tahu, mungkin pengajian enggak ada lagi. "Pak, Bapak enggak ngaji?" "Udah dapat kemarin." Allah tidak kasih tahu itu. Tapi tanda-tanda indikasinya ada. Apa tandanya? Katanya Pak Ustaz kalau haji mabrur itu wajahnya putih. Pulang dari Makkah paling putih, enggak pernah ke masjid. Tidur di hotel. Ini bukan tanda. Tanda itu, itu dia kata kuncinya. Keyword, key kunci, word kata, kata kunci, ada perubahan. Dulu Pak Ustaz sebelum dia ngaji pelit. Setelah ngaji ini Masya Allah. Dulu sebelum ngaji sedekah 2000, sekarang 2500. Ada perubahan. Dulu Pak Ustaz itu sebelum ngaji, Masya Allah, kasar ngomongnya. Sekarang udah mulai santun. Taubat nasuha diterima. Dulu sebelum malam Ramadan Lailatul Qadar, orangnya itu Pak Ustaz enggak pernah ke masjid. Ada perubahan. Nah, inilah cirinya. Apakah diampunkan Allah semua dosa-dosanya? Man taba, siapa yang taubat, wa amana, imannya ikhlas, wa amila amalan shaliha, beramal saleh. Kalau tiga ini cukup syarat. Ulaika mereka itu yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. semua dosa-dosanya dulu diganti Allah dengan hasanat, kebaikan-kebaikan. Bukan cuma dihapus Allah, coba lihat bunyi kalimatnya. Yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Diganti Allah semua dosanya menjadi hasanat, kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan kita termasuk yang jenis itu insyaallah. Syaratnya tiga. Taba wa amana wa amila amalan salihah. Kita sudah bertobat, kita sudah beriman, tinggal lagi mengisi dengan amal salih. Wallahu a'lam bishawab.